وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد. Kita kembali akan membacakan kitab Al-Amthal fil Quran dan masih di perumpamaan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat An-Nur ayat yang ke-39 dan 40. Dan dilengkapi oleh Ibnu Qayyim dalam penjelasannya, termasuk di antara permisalan itu adalah surat An-Nur ayat 38 yang menyebutkan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Allahu nurus samawati wal ard mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, sampai akhir ayat. Fatadammanat al-ayatu, maka tiga ayat tadi, An-Nur ayat 38, An-Nur ayat 39 dan ayat 40. Fatadammanat al-ayatu awsafal firaqi thalatha. Di ayat-ayat ini mengandung sifat-sifat tiga golongan. Yang pertama adalah alladzina an'ama Allahu 'alaihim al-mun'ami 'alaihim, orang yang mendapatkan nikmat, wa hum ahlun nur, mereka adalah orang yang mendapatkan cahaya. Yang kedua ad-dhalin, orang yang sesat, wa hum ashabus sarab, dan mereka adalah dibuat permisalan oleh Allah seperti orang yang mencari fata morgana. Yang ketiga al-maghdubu 'alaihim, orang yang dimurkai, wahum ahlu zulumat al-mutarakimah, mereka adalah orang-orang yang dibuat permisalan oleh Allah seperti orang yang berada dalam kondisi kegelapan yang bertumpuk. Digambarkan seperti apa? Orang yang berada di lautan yang dalam, di atasnya ada ombak, di atas ombak ketumpuk ombak. Wa min fawqihi sahab, di atas ombak yang kedua ada awan yang gelap. Zulumatun ba'duha fawqa ba'd, kegelapan yang bertumpuk antara satu kegelapan di atas kegelapan yang lain. Fal mathalul awwalu minal mathalaini li ashabil amalil batil alladhi la yanfa'u. Perumpamaan pertama yaitu orang yang berada dalam seperti manusia yang mencari fata morgana, diibaratkan sebagaimana orang yang melakukan amal yang batil. Alladhi yanfa'u la yanfa'u, yang amal ini sama sekali tidak memberikan manfaat bagi pelakunya. Wal mathalu tsani, sedangkan perumpamaan yang kedua li ashabil ulum, perumpamaan bagi orang yang memiliki ilmu. Wan nadhar, dan dia bisa merenung, bisa membahas. Alladzi la tanfa'u, namun ilmunya itu tidak manfaat. Dia capek belajar, tapi apa yang dia pelajari tidak bermanfaat. Kuliah sampai doktor yang dipelajari ilmu hermeneutik. Atau dia belajar, namun yang dipelajari adalah ilmu bagaimana mengajak orang untuk semakin maksiat. Ilmu tentang sihir atau ilmu-ilmu yang lainnya, sehingga yang dia pelajari bukanlah ilmu yang mendatangkan manfaat baginya, tapi justru ilmu yang mengantarkan kepada tindakan maksiat. Dan semakin berkembangnya zaman, ilmu itu semakin mengerucut, bahkan sampai setiap cabang atau setiap profesi itu ada sertifikatnya, ada sertifikasinya ya. Tidak hanya ilmu-ilmu yang mayor, termasuk ilmu yang saat ini atau ilmu yang dulunya mungkin dianggap hanya pelengkap saja atau hiburan, tapi sekarang sudah dianggap sebagai ilmu mayor. Contohnya ya, tata boga. Dulu istilah ilmu masak itu bukan ilmu yang harus dipelajari di bangku kuliah. Tapi kemudian dalam perkembangannya itu jadi ilmu yang dipelajari di bangku kuliah. Dan itu cabangnya banyak. Nanti bartender itu ada sertifikatnya sendiri. Gimana caranya ngoplos bir biar cepat mati, itu ada ilmunya sendiri. Mereka punya ilmu tapi ilmunya tidak memberikan manfaat bagi hidupnya. Apalagi ilmu yang terkait masalah ideologi yang sesat, ilmu-ilmu filsafat. Ya, kita bisa melihat dengan sangat nyata di beberapa praktek yang dilakukan oleh mahasiswa, mereka mempelajari buku-buku yang sama sekali tidak mendatangkan manfaat. Saya ketemu orang yang dia koleksi buku tebel-tebel, bukunya tebel-tebel, harganya mahal-mahal. Itu masya Allah tebel-tebel. Ada yang berupa komik, ada yang novel, ada yang cerita Harry Potter, ada cerita apa, masya Allah. Ini habis berapa? Ya jutaan. Dan dia rajin baca, tapi yang dibaca kayak gini. Andaikan yang dibaca itu masya Allah ya, hadis atau tafsir atau buku-buku yang bermanfaat, dia akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Tapi yang dia baca yang seperti ini. Faulaika ashabul amalil batil. Itu adalah orang yang memiliki amal yang batil, yaitu perumpamaan seperti orang yang berada di padang pasir ketemu Fata Morgana. Wahaulai ashabul amali alladhi la yanfa'u wal-i'tiqad wal-i'tiqadati al-batilah. Sedangkan orang yang perumpamaan yang kedua, orang yang berada dalam kegelapan, adalah pemilik amal yang tidak bermanfaat atau akidah yang batil. Wa kilahuma mudadun lil huda wa dinil haq. Dan keduanya itu bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Di masa silam, kenapa Mu'tazilah itu berkembang? Karena mereka dianggap orang yang jenius. Mereka dianggap orang yang cerdas, pinter, kritis, skeptis. Dan aneka gelar yang dulu sempat agak mencuat di masyarakat Indonesia, tapi sekarang sudah mulai ditinggalkan. Oh, dia itu kalau dulu kan tidak ada jenjang pendidikan doktor, tidak ada. Tapi ketika debat kelihatan pintar ngomong, makanya Mu'tazilah laris. Karena penampilan mereka menampakkan kalau mereka ini orang yang cerdas, tidak cupet ketika berpikir. Ada satu ayat dipikirkan, tapi yang dipikirkan itu arahnya kepada penyimpangan. Seperti kita bisa lihat, tokoh-tokoh Mu'tazilah mereka ahli dalam masalah bahasa, karena mereka lebih banyak bermain dalam bahasa. Sehingga karya mereka yang tebel-tebel itu cuman isinya permainan bahasa saja. Seperti karyanya Ar-Razi, Tafsir Mafatihul Ghaib. Judulnya saya sudah enggak sopan sebenarnya. Kunci-kunci gaib. Padahal tidak ada yang tahu kunci-kunci gaib kecuali Allah. Isinya cuma permainan bahasa. Talazum bainal ayah wal ayah. Apa keterkaitan antara ayat di atas dengan ayat di bawahnya? Keterkaitan antara satu surat dengan surat setelahnya. Sampai disimpulkan oleh sebagian ulama, saya enggak bisa mendapatkan manfaat dan pelajaran yang bisa saya catat dari buku ini. Padahal itu tebel, berjilid-jilid, Tafsir Ar-Razi. Buku setebel itu dengan jumlah jilid sebanyak itu, sampai dibuat pernyataan, saya tidak bisa membuat sebuah kesimpulan yang bisa saya catat. Karena kita permainan bahasa, talazum antara satu ayat dengan ayat yang lain, manfaatnya apa? Hampir enggak ada untuk bisa dikaitkan dengan praktek kehidupan manusia. Makanya tidak heran ketika Ar-Razi di akhir hayatnya dia mengatakan, apa yang selama ini lelah untuk kita upayakan hasilnya cuma satu, yaitu bingung. Sehingga dia banyak berpikir, dia berpikir, ternyata hasilnya satu, yaitu bingung. Karena agama tidak dibangun berdasarkan logika semata, tapi agama dibangun di atas prinsip al-inqiyad, tunduk dan patuh. Fungsi logika apa? Ya sebagaimana orang bisa diajak komunikasi, dia butuh logika. Sehingga logika manusia mencerna, ini perintah dari Allah, ini benar. Baik, selanjutnya logika saya memerintahkan, kalau kamu adalah hamba, taati kepada Rabbmu. Logika yang sederhana. Enggak usah neko-neko. Kadang kalau berpikir terlalu jauh, terlalu serius, akhirnya malah kebingungan sendiri. Tapi itulah fitnah yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada masing-masing hamba. Ada di antara hamba yang binasa karena wanita, ada hamba yang binasa karena harta, sebagaimana ada hamba yang binasa karena logika. Semuanya punya potensi fitnah. Walihada wakilahuma mudadun lilhuda wa dinil haq, dan keduanya bertentangan dengan petunjuk dan agama yang benar. Walihada masalah halal fariqi tsani fi talatumil amwaji syukuki wa syubhat. Karena itulah Allah membuat permisalan untuk kondisi orang jenis yang kedua. Dia lelah berpikir, dia lelah dalam berusaha untuk merenungkan tafsir, tapi akhirnya ujung-ujungnya justru membuat kesimpulan yang menyimpang. Itu ibarat orang yang berada dalam tingkatan-tingkatan gelombang keraguan dan syubhat, dan ilmu-ilmu yang tidak memberikan manfaat. Fi qulubihim, yang ada dalam hatinya. Sehingga orang seperti ini ketika dinasihatkan, dia akan susah, ketika dinasihati akan susah untuk kemudian menerima. Kenapa? Karena dia merasa kalau dirinya lebih cerdas dibandingkan yang memberi nasihat. Dimisalkan oleh Allah, bitalatumi amwajil bahri fihi, sebagaimana layaknya orang yang berada di kegelapan lautan ditumpuk dengan berbagai macam ombak yang berada di atasnya. Wa annaha amwajun mutarakimah min fawqiha sahabun mudlim. Itu adalah ombak-ombak yang bertumpuk, di atasnya ada awan yang gelap. Itulah ombak keraguan dan ombak syubhat yang ada pada hati-hati orang yang sibuk memikirkan masalah filsafat. Al-mudlimah, yang gelap. Allati qad tarakamat alaiha, yang bertumpuk-tumpuk dalam hatinya. Tarakamat alaiha suhubul ghayyi, bertumpuk-tumpuk di atasnya suhubul ghayyi wal hawa wal batil. Yang pertama adalah al-ghayyu. Al-ghayyu itu penolakan secara dohir terhadap kebenaran. Wal hawa, dan hawa nafsu yang menghalangi orang untuk mau menerima hidayah. Wal batil, dan kesesatan yang dia alami. Baik, ada orang punya keyakinan zina itu halal misalnya. Akidah ya, ini akidah. Maka bertumpuk berbagai macam kesesatan. Pertama adalah pernyataan dia yang sesat, zina itu halal. Satu. Yang kedua, hawa nafsu dia yang mendukung pernyataan ini agar zina tetap dilegalkan. Yang ketiga, zulumatul ghayyi, yaitu syubhat yang dia miliki, alasan yang dia punya untuk membela keyakinannya. Sehingga orang ini bertumpuk, pertama adalah kesesatan pernyataannya, yang kedua penyimpangan hawa nafsunya, ya memang dia punya selera ingin berzina. Yang ketiga, alasan yang dia bangun untuk membela kesalahannya. Contoh yang lain, di sini Ibnu Qayyim menyebutkan tumpukan kegelapan ya, al-ghayyu wal hawa wal batil. Kegelapan al-ghay, al-ghay itu lawannya apa? Ar-rusyd. Qad tabayyanat ar-rusydu minal ghay. Lawannya dari al-ghay adalah ar-rusyd. Rusdu artinya apa? Benar dalam beramal. Kegelapan al-ghayyu, orang mendapatkan al-ghayyu ketika dia punya syubhat atau punya alasan untuk membela kebatilannya. Berarti dia tokoh. Kalau orang awam, dia enggak punya alasan. hanya mengikuti saja. Sehingga ketika orang awam salah dikasih tahu, karena dia enggak punya alasan untuk membela kesalahannya, akhirnya dia nganut. Tapi kalau dia punya al-ghayyu, dikasih tahu ngeyel. Bapak kerja di tempat ini riba haram hukumnya, harus bapak tinggalkan. Lu kata siapa mas? Kerja di tempat ini tuh halal mas, kita kan saling ridho. Maka dia bertumpuk tiga hal ya. Pertama apa? Pernyataannya bahasanya kerja di dunia riba ini halal. Satu. Yang kedua, dia punya hawa nafsu. Kalau saya meninggalkan pekerjaan ini nanti saya gak dapat duit. Yang ketiga, dia cari-cari alasan. Inilah al-ghayyu. Kan kami saling ridho, gak ada paksaan. Berarti mubah. Sehingga riba ini boleh karena saling ridho. Riba yang syar'i. Maka karena bertumpuk kegelapan seperti ini, susah untuk kemudian diingatkan. Orang menerima sogok. Orang menerima sogok ya. Ketika dia terima, diingatkan, ini haram, tidak boleh, tinggalkan. Nah, dia menjawab, oh tidak, tadi saya terima sebagai hadiah. Saya enggak minta, saya enggak maksa. Ini kan pemberian dari klien saya. Maka dia berada dalam tiga kegelapan. Yang pertama, kebatilannya. Menganggap kalau ini mubah. Yang kedua, hawa nafsunya. Dia senang memang dengan duit ini. Yang ketiga, al-ghayyu. Dia beralasan enggak ada paksaan, saling ridho. Ya, ini sebagai ganti uang lelah karena saya sudah membantu, atau aneka alasan yang lainnya. Nah, ketika bertumpuk seperti ini, susah untuk kemudian dinasihati, untuk kemudian dihindarkan dari perbuatan maksiat. Karena itulah ketika orang atau ketika seorang da'i menghadapi manusia yang seperti ini, maka harus ada tiga hal yang perlu dia bongkar. Pertama, syubhatnya. Karena itu barir yang pertama, tameng yang pertama. Kita kasih alasan, kasih penjelasan. Keyakinan bapak itu menyimpang, tidak sejalan dengan misalnya ya penjelasan para ulama. Ini ada fatwa MUI yang mengatakan riba itu haram misalnya. Dan praktek seperti yang bapak lakukan itu riba. Lalu dia dijelaskan, pecah yang pertama. Yang kedua, hawa nafsunya. Dia akan beralasan, terus gimana nanti dengan keluarga saya? Saya kasih istri saya makan apa, anak saya nanti gimana pendidikannya dan seterusnya. Nah, ini dikasih nasihat kesabaran. Bapak perlu yakin bahwasanya yang memberi rezeki itu Allah. Kalaupun bapak mencari yang haram itu sama sekali tidak akan menambah rezeki. Di sini isinya apa? Nasihat kesabaran. Karena lawan dari hawa nafsu itu nasihat sabar. Termasuk diantaranya adalah ditakut-takuti dengan ancaman di akhirat. Ya, ya bapak tahu sendiri kalau menyimpang seperti ini tetap bapak pertahankan, nanti akan ada hisab yang berat di yaumil akhir. Ancamannya seperti ini, seperti ini. Sehingga jangan langsung dikasih ancaman. Ancamannya kayak gini, wong dia nggak merasa nggak terancam. Saya nggak masuk di situ kok mas, karena masih ada barrier yang pertama apa tadi? Syubhat, al-ghayyu. Maka ini dipecahkan dulu, dirusak dulu tameng ini, baru bisa menembus ke hawa nafsu. Nah, orang kalau paham seperti ini, paham metode ini, insya Allah dia lebih bisa untuk mendakwai orang-orang yang punya penyimpangan. Baru yang terakhir, kebatilan. Nah, kebatilan. Kalau dia sudah sadar ini salah, lalu dia sadar ini berbahaya besok di hari kiamat, dan dia mulai mau untuk bersabar, insya Allah yang terakhir ini paling gampang. Apa yang bapak yakini menyimpang, tinggalkan. Karena pada asalnya yang sejalan dengan fitrah manusia adalah al-haq, dan kebatilan itu sifatnya apa? Penyusup. Sebagaimana kata Imam Ibnu Qayyim, al-haqqu asilun wal batilu dakhil. Kebenaran itu asal muasal yang ada dalam hati manusia. Karena kita punya fitrah ketika diciptakan oleh Allah. Sehingga orang itu lebih mudah menerima. Makanya disebut ma'ruf. Sedangkan kebatilan itu dakhil, penyusup. yang artinya secara umum dia lebih susah untuk diterima. Makanya disebut mungkar, sesuatu yang diingkari oleh nurani dan fitrah yang sehat. Dan ini juga berlaku dalam semua tindakan maksiat dan penyimpangan yang ada di tengah manusia. Anda bisa sebutkan contoh penyimpangannya apa? Makanya kalau kita ditanya, Pak, gimana sih cara menasihati ibu atau bapak atau orang tua atau saudara yang seperti ini keadaannya? Baik, Anda pahami tiga teori ini, tiga tahapan ini, insyaallah bisa lebih mudah untuk memahamkan bagaimana cara menasihati. Hancurkan dulu tameng yang paling kuat di atasnya, yaitu apa? Syubhat al-ghayyu. Kalau ini sudah rusak, sudah hancur, maka kasih nasihat untuk bersabar, yang berlawanan dengan hawa nafsunya, untuk mengendalikan hawa nafsunya. Baru yang ketiga insyaallah lebih mudah, ketika dia sudah mengaku salah dan dia sudah sanggup bersabar, dia akan meninggalkan akidah batil yang dia miliki. Selanjutnya Ibnu Qayyim membuat kesimpulan, falyatadabbar al-labib, karena itu orang yang cerdas hendaknya merenungkan hal ini, ahwalal fariqain, kondisi dari dua kelompok tadi, wal yutabik bainahuma, dan terapkan dua permisalan ini, wa bainal masalaini, dan dua perumpamaan tadi, ya'rif azamatal Qur'an wa jalalihi, maka Anda akan bisa mengetahui betapa agungnya Qur'an dan mulianya Qur'an. Renungkan kandungannya, lihat bentuk penerapannya di masyarakat, engkau akan bisa memahami betapa mulia, betapa agungnya dan indahnya penjelasan Al-Qur'an. Wa annahu tanzilun min hakimin hamid, dan bahasanya Qur'an itu turun dari Zat yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji. Selanjutnya beliau beralih kepada cerita tentang orang mukmin. Wa akhbara subhanahu, dan Allah memberitahu, annal mujiba lidzalika annahu lam yaj'al lahum nuran bal tarakahum 'ala adh-dhalamah allati khuliqu fiha. Dan Allah juga memberitahu bahasanya penyebab itu semuanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan cahaya kepada mereka, namun Allah tinggalkan mereka dalam kegelapan di mana mereka diciptakan di dalamnya. Falam yukhrijhum minha ilan nur, lalu Allah tidak mengeluarkan mereka kepada cahaya. Allah tidak mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya, karena mereka punya karakter yang jahat, sehingga mereka tenggelam dalam kejahatannya, kemaksiatannya. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah dan cahaya baginya. Fa'innahu subhanahu, karena sungguhnya Allah ta'ala adalah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Allah itu kekasihnya orang-orang yang beriman. Dan karakter mukmin itu apa? Al-khudu' wal-inqiyad. Mereka itu mau untuk tunduk, sehingga mereka tahu batas siapa dirinya. Dia tahu diri, di posisi ini saya sebagai hamba, kalau lebih dari sekian, ini tindakan sembrono, tidak boleh hamba kok sampai kayak gini. Berpikir terlalu jauh tentang masalah takdir, berpikir terlalu jauh tentang hal-hal yang gaib, padahal itu tindakan sembrono. Dan manusia kadang menghormati manusia yang lain itu menjaga yang kayak gini. Contoh kasus ya, ini sempat saya baca di berita, tapi itu bukti bahasanya masalah gaib itu dihormati antar sama manusia. Pada waktu ada wartawan yang datang ke Jombang terkait kasus makam Gus Dur yang ambrol, tanya sama santri, kok bisa seperti itu? Saya gak berani komentar. Itu penghormatan dia kepada tokohnya dalam masalah hal yang gaib, yang dia gak tahu. Itu manusia dengan manusia. Tapi kalau ada manusia yang berani untuk terlalu jauh menjangkau bagian yang gaib, yang dirahasiakan oleh Allah, berarti dia sebenarnya tindakan sembrono. Santri aja gak berani ngomong kayak gitu, karena nanti gak dianggap sembrono sama Gus Dur. Kok manusia berani untuk berusaha untuk menggali hal-hal yang gaib yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya seharusnya dia tahu diri. Dia itu enggak berani komentar. Saya enggak berani komentar. Saya enggak tahu. Saya enggak berani komentar dia. Apa sebab? Ketika ditanya apa sebabnya, dia enggak berani komentar. Ya. Kita membaca seperti itu hanya ngambil iktibar. Ini salah satu di antara contoh ya. Kita enggak punya kepentingan banyak dengan berita itu, tapi ini sebagai salah satu contoh. Oh, berarti memang sikap penghormatan itu seperti ini, yang seharusnya dilakukan oleh seorang hamba kepada Rabbnya Azza wa Jal. Wa fil musnad, disebutkan dalam musnad, musnad Imam Ahmad, dan juga diriwayatkan oleh yang lainnya, diriwayatkan oleh An-Nasai, Ibnu Majah, Ad-Darimi, Al-Hakim, dan statusnya, sanadnya sahih. Dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha khalaqa khalqahu fi zalamatin wa alqa alaihim min nurihi." Allah taala menciptakan makhluknya dalam kegelapan karena manusia itu bodoh. Kita semuanya ketika lahir, ada yang sudah waktu lahir membawa hafalan juz amma? Kita semuanya lahir bodoh, enggak tahu apapun. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari rahim ibu kalian enggak ngerti apapun. Wa alqa 'alaihim min nuri, kemudian Allah berikan kepada mereka secercah cahayanya. Faman asabahu min dzalika, maka siapa yang mendapatkan cahaya min dzalika nur, siapa yang mendapatkan cahaya itu, ihtada, dia akan mendapatkan petunjuk. Wa man akhtaahu dhalla, dan siapa yang enggak dapat cahaya itu, dhalla, dia sesat. Falidzalika aqul, karena itu aku katakan, jaffal qalamu ala ilmillah. Pena catatan takdir itu telah kering sehingga enggak bisa dihapus sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, logika itu termasuk salah satu bagian dari ujian bagi manusia, sehingga terkadang orang yang menggunakannya terlalu berlebihan menyebabkan dirinya sampai melakukan penyimpangan dalam masalah pemikiran. Ya. Akidah tapi campur logika. Nah, akhirnya enggak keruan. Padahal akidah itu kita nyari atau gimana? Akidah itu kita nyari atau kita yang buat? Hah? Akidah yang kita miliki itu hasil pencarian atau hasil buatan kita sendiri? Hah? Hasil? Salah dua-duanya ya. Kita enggak nyari akidah, hadirin. Dan terus kita punya akidah dari mana? Ngikuti saja. Karena akidah itu pemberian dari Allah. Nah, ketika logika campur tangan di sana, bisa bahaya. Nah, seperti kelompok-kelompok kalamiyah, ada Maturidiyah, Mu'tazilah, kemudian apalagi Murji'ah, Jahmiyah, termasuk Asy'ariyah, yang berawal dari kalamiyah, kelompok-kelompok Ahlul Kalam, mereka campur tangan dalam masalah akidah dengan menggunakan logikanya. Fallahu subhanahu khalaqal khalqa fi zalamatin, Allah Ta'ala menciptakan makhluk dalam kegelapan. Maka siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayahnya, ja'ala lahu nuran wujudiyan yahya bihi qalbuhu wa ruhuhu kama yahya badanahu birruhillati yanfakhuha fihi. Allah ciptakan makhluknya dalam kegelapan, sehingga siapa yang Allah kehendaki untuk mendapatkan hidayah, Allah jadikan untuknya cahaya. Cahaya yang wujudian, cahaya yang konkret, bukan sesuatu yang hanya dalam angan-angan, wujudi, konkret. Sehingga hatinya hidup dan rohnya hidup, sebagaimana badannya hidup ketika pada waktu dia berada di janin ditiupkan roh kepadanya. Fahiya hayatan, maka di sana ada dua kehidupan. Hayatul badan birruh, hidupnya fisik dengan adanya ruh. Wahayatul ruhi wal qalbi bin nur, dan kehidupan hati, kehidupan roh yang ada pada diri manusia bin nur, dengan adanya cahaya. Walihada sammallahul wahya ruhan litawakufil hayatil haqiqiyati alaihi. Karena itulah Allah Ta'ala menyebut wahyu sebagai roh, karena kehidupan roh itu butuh wahyu. Litawakufil hayati al-haqiqiyati alaihi, karena kehidupan roh itu butuh wahyu. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat An-Nahl, yunazzilul malaikata birruhi, malaikat Allah menurunkan malaikat dengan membawa ruh. Min amrihi, yang merupakan keputusannya. Ala may yasha'u min ibadih, kepada siapa saja di antara hambanya. Wa qala, dan Allah juga berfirman, yulqir ruha min amrihi ala may yasha'u min ibadihi. Allah berikan roh itu kepada siapa saja di antara hambanya. Min amrihi, dari urusannya. Amrullah itu maknanya apa? Amrullah maknanya apa? Urusan Allah itu maknanya apa? Semua ketetapan, aturan yang Allah turunkan. Karena kehidupan langit dan bumi itu berjalan dengan dua hal. Yang pertama dengan khalqullah, yang kedua dengan amrullah. Makanya Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Dengan khalqullah ada apa, Pak? Ada semua yang Allah ciptakan. Dengan amrullah ada apa? Ada perintah, ada larangan. Ada tugas dan ada aturan. Berarti kalau Allah mengatakan yulqir ruha min amrihi, maka amru di situ menunjukkan kalau roh, maknanya di sini adalah roh. Roh apa? Roh bagi hati, bukan roh bagi fisik. Karena kalau roh bagi fisik, berarti yulqir ruha min khalqihi. Paham ya? Yang sifatnya konkret, fisik, itu khalqullah. Yang sifatnya non fisik, aturan Allah, firman Allah, larangannya, tugas dan aturan yang diberikan kepada manusia, perintahnya, itu adalah amrullah. Maka Quran tidak disebut makhluk, tapi masuk apa? Amrullah. Ala lahul khalqu wal amru. Kalau pakai ilustrasi, tapi ini hanya sebatas pendekatan dan bukan ilustrasi yang sangat tepat untuk masalah ini. Orang buat hardware, bisa kerja nggak itu hardware? Butuh apa? Software. Maka fisiknya itu khalqu misalnya ya, sedangkan softwarenya itu amru. Karena yang namanya software kerjanya apa, Pak? 0101 gitu aja kan. Kalau nggak yes not gitu. Sehingga kita melakukan banyak aktivitas karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan amrnya. Ada yang bentuknya perintah, ada yang bentuknya larangan, ada tugas, ada batasan syariat dan seterusnya. Allah juga berfirman di surat Asy-Syura ayat 52. Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah aku telah wahyukan kepadamu ruh dari ketetapanku, dari urusanku, dari amrullah. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, engkau tidak tahu apa itu kitab, apa itu iman dulu sebelum dapat wahyu. Walakin ja'alnahu nuran, namun Allah jadikan wahyu itu sebagai cahaya. Yahdi bihi man nasya'u min ibadina, yang menjadi petunjuk siapa saja di antara hamba kami, di antara hambaku yang aku kehendaki. wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Faja'ala wahyahu ruhan wa nura, maka Allah jadikan wahyunya sebagai roh dan cahaya. Maka siapa yang tidak hidup dengan roh ini, fahuwa mayyit, maka dia mayyit. Wa man lam yaj'al lahu nuran minhu, dan siapa yang tidak Allah jadikan mendapatkan cahaya darinya, fahuwa fi dhulumati ma lahu min nur, maka dia dalam kegelapan dan dia tidak memiliki cahaya. Wallahu a'lam. Perbanyak minta cahaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketika kapan? Salat. Perjalanan dari kontrakan, dari kos menuju masjid. Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa fi semuanya minta. Kita di situ kita minta pada Allah cahaya di semua posisi tubuh kita. Di kananku cahaya, di kiriku, wa an yamini nura, wa an shimali nura, wa min fauki nura, wa min tahti nura, wa min amami nura, wa min khalfi nura. Allahumma a'dim li nura, nuran fi qabri, sampai pada tulangku. Wa nuran fi adhami, dan cahaya di tulang-tulangku. Kita minta cahaya kepada Allah sambil berjalan menuju masjid. Makanya jangan ngobrol ya ketika menuju masjid. Lebih baik berangkat sendirian daripada kumpul bareng temannya. Karena kalau sudah bareng, wah, bahasanya yang dibahas itu ya, bisa ngelantur kemana-mana. Tayyib. Kemudian kita lanjutkan ke permisalan berikutnya. Permisalan berikutnya adalah permisalan untuk manusia yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Hawa nafsunya dijadikan sebagai Tuhannya. Wa minha qauluhu ta'ala, termasuk di antara permisalan itu adalah firman Allah Ta'ala di surat Al-Furqan ayat 43-44. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu, afa anta takunu alaihi wakila, am tahsabu anna aktharahum yasma'una aw ya'kilun, in hum illa kal an'ami bal hum adallu sabila. Tahukah kamu orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah, sebagai sesembahannya? Afa anta takunu alaihi wakila, apakah kamu dipasrai untuk ngurusi mereka? Am tahsabu anna aktharahum, ataukah kamu punya anggapan bahasanya mayoritas mereka, yasmaun au yaqilun, bisa mendengar petunjuk atau merenungkan kebenaran? Inhum illa kal an'am, sesungguhnya mereka itu ibarat seperti binatang, balhum adallu sabila, bahkan mereka lebih sesat dibandingkan binatang. Dan di sini kata Allah, aktharahum, kebanyakan mereka. Mereka di sini siapa? Manusia. Maka Ibnu Qayyim langsung membuat kesimpulan, fashabbaha aktsaron nasi bil an'am. Maka Allah membuat permisalan mayoritas manusia itu sebagaimana binatang. Allah menyerupakan mayoritas manusia sebagaimana binatang. Bagaimana penjelasannya? Mohon untuk bersabar dulu karena sudah masuk waktu isya ya. Insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nah. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.